meni gelis pisan. Engkau gadis dari Garut, senyum manis selalu riang. Dapatkah Neng akan kenalan? Karena Neng aku gelis pisan. Mengisi hati Neng, lama sudah Neng akan sorangan. Maukah Neng menjadi kekasih Akang? Kalau memang Neng mau sama Akang, Akang datang menjumpai kedua orang tua Neng. Boleh gak Neng? Kau gadis dari Garut, senyum manis selalu riang. Dapatkah Neng akan kenalan? Karena Neng aku gelis pisan. Neng bukan akan bertanya apakah Neng pos ayam boga. Kalau memang Neng masih sendiri, dapatkah akan mengisi hati Neng? Lama sudah Neng akan sorangan. Maukah Neng menjadi kekasih Akang? Kalau memang Neng mau sama Akang, Akang datang menjumpai kedua orang tua Neng. Boleh gak Neng? Kau gadis dari Garut, senyum manis selalu riang. Dapatkah Neng akan kenalan? Karena Neng aku gelis pisan. Neng punten akan bertanya apakah Neng pos ayam nungboga. Kalau memang Neng masih sendiri, dapatkah akan mengisi hati Neng? Lama sudah Neng akan sorangan. Maukah Neng menjadi kekasih Akang? Kalau memang Neng mau sama Akang, Akang datang menjumpai kedua orang tua Neng. Boleh gak Neng?